bikin menongkrong di pungin hari. Mau kerja gak ada yang sesuai profesi. Pendataan tiap hari dapet tomelan. Orang tetap terlihat anaknya pengangguran. Thank you.